Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kajian dengan pembahasan kitab Al-Kabair yang diasuh oleh Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurai Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah tersambung dengan Al-Ustaz Sofyan. Para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, kita simak bersama lanjutan pembahasan dari kitab Al-Kabair, dan insyaAllah ta'ala akan membahas dosa besar, dosa meninggalkan puasa. Kepada Al-Ustaz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala penjelasan dosa besar yang ke-6. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratus Sadisah, dosa besar yang ke-6, iftaru yawmin min Ramadhan bila uzrin, berbuka satu hari saja di bulan Ramadhan, berbuka puasa bulan Ramadhan tanpa uzur. Berbuka satu hari puasa wajib Ramadhan tanpa uzur, maka itu adalah dosa yang sangat besar, apalagi kalau berbuka lebih daripada satu hari. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban yang terbesar di dalam agama yang mulia ini. Bahkan termasuk rukun Islam, termasuk tiang-tiang yang menjaga Islam. Dan dia adalah amalan yang memiliki banyak sekali keutamaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan puasa di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW, dan bahkan disepakati para ulama, ijma' ulama, bahwa puasa termasuk kewajiban yang agung dan termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan ayat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudatin, hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian ada yang sakit atau melakukan safar, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain apabila dia berbuka. Surat Al-Baqarah ayat 183-184. Inilah dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam penjelasan dosa besar yang keenam. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa dengan panggilan keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah menyatakan, "Kutiba alaikumusiyam," telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka menunjukkan kepada kita berpuasa adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah sudah sepatutnya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan puasa adalah salah satu perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itu secara khusus Allah tabaraka wa taala menyeru kita dengan seruan keimanan untuk beribadah puasa. Menunjukkan betapa agungnya amal ibadah puasa ini dan betapa erat hubungannya dengan keimanan. Oleh karena itu, di dalam ayat yang mulia ini juga ada peringatan bahwasannya puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah puasa yang dilandasi oleh keimanan. Sebab barang siapa yang mempersekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah, atau melakukan amalan-amalan kekufuran, maka semua amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan puasa yang dibangun di atas dasar keimanan, maka puasa seperti inilah yang akan menghasilkan bagi seseorang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini juga dapat kita pahami, puasa adalah amalan yang agung. Apabila dilakukan atas dasar keimanan, mengharap pahala dari Allah, serta ittiba' kepada Rasulullah SAW, maka dengan sebab itu, Allah tabaraka wa ta'ala akan menganugerahkan ampunan kepada seorang hamba. Oleh karenanya, dari sini dapat kita pahami puasa adalah kewajiban yang sangat agung. Siapa yang mengamalkannya akan diberikan anugerah yang besar dari Allah, sehingga orang yang meninggalkannya telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan bagaimana mungkin dia akan mencapai derajat ketakwaan apabila dia tidak melakukan ibadah puasa? Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan bahwa dengan berpuasa kalian akan mencapai derajat ketakwaan. Maka selamanya seseorang tidak mungkin mencapai derajat ketakwaan apabila dia tidak mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan berpuasa adalah termasuk sebesar-besarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan para ulama pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa puasa juga adalah kewajiban atas umat-umat terdahulu. Artinya bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang memberatkan dan akan membinasakan kita. Umat-umat terdahulu pun berpuasa. Ini pengabaran dari Allah untuk meringankan hati kita menerima kewajiban berpuasa. Ya. Dan lebih lagi Allah kabarkan agar kita mencapai derajat ketakwaan. Terlebih lagi jemaah sekalian, Di dalam ibadah puasa itu ada pahala yang sangat besar yang telah Allah janjikan bagi orang yang mengamalkannya. Sebagaimana di dalam banyak hadis, di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu ashru amsalha ila 700 dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Berapa dibalas jemaah sekalian? Dalam hadis ini tidak disebutkan. Menunjukkan Allah bisa saja melipat gandakan amal ibadah kita menjadi sangat banyak, tidak terhingga, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah jelaskan keutamaan puasa, mengapa pahalanya sangat besar? Karena di situ ada nilai keikhlasan. Sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi ini, "Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Karena orang yang berpuasa tersebut telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Dia lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah mengapa pahalanya sangat besar. Sebagaimana juga di dalam puasa ada pahala kesabaran. Bahkan kata para ulama, nilai kesabaran di dalam puasa mencakup 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, yaitu mengamalkan ibadah puasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah, yaitu menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Demikian pula menjauhi semua perbuatan yang haram. Karena semua perbuatan yang haram itu adalah dapat mengurangi pahala puasa atau bahkan menghilangkan sama sekali. Oleh karena itu, para ulama kita juga mengingatkan hakikat puasa bukanlah sekedar menahan lapar dan haus, namun hakikat puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Inilah hakikat puasa. Oleh karenanya, percuma saja seseorang berpuasa, walaupun dia tidak makan, tidak minum, namun lisannya dia tidak jaga. Dia tidak jaga dari ghibah, dari namimah, dari ucapan-ucapan kotor, dan ucapan-ucapan yang haram lainnya. Dia tidak jaga pandangan matanya dari melihat lawan jenis yang diharamkan. Dia tidak jaga telinganya dari mendengarkan hal-hal yang haram. Dia tidak jaga anggota tubuhnya dari melakukan yang haram. Maka tidak ada manfaat puasa seperti ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah puasa yang dia kerjakan tersebut. Percuma saja dia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian jemaah sekalian, disebutkan juga dalam hadis riwayat Muslim ini, "Lissaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala dia berbuka dan kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Dia akan meraih keutamaan di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Yaitu di antaranya, dia akan dipersilahkan untuk memasuki sebuah pintu yang sangat istimewa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berpuasa. sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Akan masuk darinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak seorang pun yang akan masuk darinya selain mereka. Yuqal aina as-sha'imun fayakumuna yadkhulu minhu ahad la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Maka dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa, mereka pun bangkit dan masuk ke pintu tersebut, tidak seorang pun yang ikut serta bersama mereka. Maka apabila mereka telah masuk, pintu itu pun ditutup, tidak ada yang bisa masuk lagi. Ini luar biasa keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, wala khalufu fihi athyabu indallah min rihil mis. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma mis, aroma minyak yang sangat wangi. Maka jemaah sekalian, dengan segenap keutamaan yang sangat besar yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa, masih saja orang atau masih saja ada orang yang meninggalkan puasa. Terlebih lagi dia tinggalkan puasa wajib, puasa Ramadan di bulan yang sangat mulia. Dia berbuat maksiat kepada Allah di bulan dibukakannya pintu-pintu rahmat, maka dosanya semakin besar. Karena perbuatan dosa itu apabila dilakukan di waktu-waktu mulia atau di tempat-tempat mulia, maka dosanya akan semakin besar. Jadi meninggalkan satu hari puasa itu dosanya sangat besar sekali. Karena puasa adalah rukun Islam, kewajiban yang besar, maka meninggalkannya dosanya sangat besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu peringatan yang sangat keras sekali terhadap orang-orang yang meninggalkan puasa. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dua malaikat yang membawa beliau di dalam mimpi beliau. Dan mimpi para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah wahyu. Maka beliau mengatakan, "Summan talaqa bi fa idza qaumun mu'allaquna bi araqibihim mushaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman." Kemudian keduanya membawaku, kedua malaikat membawaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba aku melihat di satu tempat ada satu kaum yang digantung terikat di pergelangan kaki-kaki mereka. Jadi kaki mereka diikat dan digantung di situ. Dalam keadaan mulut-mulut mereka robek serta mengalirkan darah. Qultu man haula, aku pun bertanya kepada malaikat, siapa mereka itu? Qala haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Malaikat berkata, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan atas mereka untuk berbuka puasa. Jadi masya Allah, ancamannya sangat berat sekali. Di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka digantung dengan cara diikat kaki mereka, kemudian mulut mereka robek serta mengeluarkan darah. Mereka itulah orang-orang yang berbuka puasa tanpa uzur sebelum datangnya waktu untuk berbuka puasa. Tapi subhanallah, sangat kita sayangkan sekali di musim Ramadan, di bulan puasa masih banyak orang-orang yang mengaku Muslim tapi tidak puasa. Dan bahkan tidak jarang ada yang terang-terangan, tanpa malu, mempertontonkan dirinya tidak berpuasa. Maka jemaah sekalian ketahuilah, dosa yang dilakukan terang-terangan itu menjadi lebih besar, melebihi orang yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW telah mengingatkan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan afiah, akan diberikan taufik untuk bertaubat, akan diberikan ampunan, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Tapi subhanallah, itulah yang terjadi. Tidak sedikit kaum muslimin masih di bulan Ramadan, mereka makan, minum, bahkan merokok terang-terangan di bulan Ramadan. Ya. Bahkan ada pula yang sampai mengadakan pesta. Sampai pesta maksiat, pesta minum khamar, mereka kerjakan di bulan Ramadan tanpa malu-malu. Tanpa malu-malu mereka lakukan itu. Tidak menghormati bulan yang mulia. Tidak menghormati kaum muslimin yang sedang berpuasa. Padahal mereka juga muslim. Mereka tinggal di negeri muslim. Yang anehnya lagi, mereka yang justru minta dihormati. Ya. Dan para ulama menjelaskan, menjual makanan, menjual minuman kepada orang yang tidak berpuasa, padahal dia wajib berpuasa, maka ini hukumnya haram. Ini termasuk jual beli yang terlarang. Karena itu sama artinya menolong dia melakukan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Dan janganlah kalian tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Maka para ulama menjelaskan, termasuk di dalam buku-buku fikih mazhab Syafi'i, hukumnya haram menjual makanan terhadap orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, padahal dia termasuk orang yang wajib berpuasa. Oleh karena itu, sudah memang tugas pemerintah, dan ini adalah tugas terbesar pemerintah, untuk menjaga akidah masyarakat, untuk mendidik masyarakat, mengamalkan agama mereka. Maka patut kita berikan apresiasi dan kita doakan kebaikan agar Allah menambah kebaikan kepada beberapa pemerintah daerah kita yang mengeluarkan larangan tidak boleh berjualan di bulan Ramadan di siang hari. Khususnya kepada orang-orang yang wajib untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian pemerintah melakukan tindakan bagi siapa yang melanggar ketentuan tersebut, itu sudah merupakan tugas pemerintah. Ini tugas yang mulia. Di mana pemerintah kalau tidak melakukannya, maka kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita patut mendoakan pemerintah kita dan kita dukung supaya tidak mudah diobok-obok oleh media-media yang tidak memahami kewajiban puasa dan tidak memahami tugas pemerintah di dalam syariat yang mulia yang Allah akan minta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Kemudian mereka menghina atau mencela, merendahkan ya pemerintah atau para petugas Satpol PP, polisi dan lain sebagainya yang menindak orang-orang yang masih berjualan makanan pada semua orang yang wajib berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Ya. Jadi ini satu kebaikan yang perlu kita dukung dan kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kebaikan kepada pemerintah kita. Karena itu kewajiban besar pemerintah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala melebihi kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Kewajiban yang lebih besar daripada itu adalah kewajiban mendidik agama masyarakat. mendidik bagaimana beriman yang benar, mendidik bagaimana beribadah yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW, dan menindak orang-orang yang menyesatkan serta melakukan pelanggaran syariat. Ini yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan minta pertanggungjawabannya dari setiap orang yang dianugerahkan kekuasaan atau kepemimpinan kelak di hari kiamat. Oleh karenanya Rasulullah SAW seringkali mengingatkan betapa bahayanya orang yang memegang kekuasaan lalu dia tidak mengamalkan sebagaimana mestinya. Rasulullah SAW mengingatkan, innakum satahrisuna alal imamah wa satakunu nadamah yawmal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat tamak, sangat rakus terhadap kepemimpinan, berlomba-lomba agar menjadi seorang pemimpin, pejabat, padahal itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Jadi, jemaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, ini menunjukkan besarnya dosa orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, sehingga para ulama menjelaskan pemerintah boleh untuk menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan memberikan pendidikan, terutama yang dapat memberikan dampak buruk yang luas kepada masyarakat. Ya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala juga menyebutkan sebuah hadis di dalam As-Sahihain, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwa puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas lima rukun, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melakukan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita rukun Islam yang lima, dan puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Artinya, puasa Ramadan termasuk tiang-tiang penyangga Islam, sehingga orang yang meninggalkannya, maka tidak lama lagi keislamannya akan runtuh. Keislamannya terancam akan runtuh kalau dia berani meninggalkan ibadah puasa. Demikian pula Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan sebuah hadis, namun hadis ini dhaif, walaupun maknanya sahih. Disebutkan, man aftara yawman min ramadhan bila udhrin, lam yaqdihi siyamad dahr, lam yaqdihi siyamud dahr, wa in samahu. Barang siapa yang berbuka puasa satu hari saja dari bulan Ramadhan tanpa udhur, maka tidak akan menutupi puasa setahun yang dia kerjakan. Jadi, kalau dia berbuka satu hari tanpa udhur, walaupun dia berusaha untuk mengkodok sebanyak apapun, itu enggak akan menutupi. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya, namun dari segi makna sahih. Walaupun juga ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, apakah boleh, sahkah kalau dia mengqadha puasanya? Sebagian ulama berpendapat dia harus qadha. Di samping dia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus mengqadha puasanya tersebut. Namun pendapat yang sahih insyaallah taala, pendapat yang lebih kuat, juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bahwasannya orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Maksudnya tidak sah kalau dia mau mengqadha puasanya tersebut. Kenapa? Karena sudah bukan waktunya. Puasa Ramadan diwajibkan di bulan Ramadan. Kenapa dia kerjakan di luar bulan Ramadan? Adapun yang dibolehkan qada itu adalah orang yang tidak puasa karena ada uzur. Karena ada uzur. Sebagaimana di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Maka siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain, yaitu setelah bulan Ramadan. Siapa yang diberikan izin untuk mengqada puasa di hari-hari yang lain? Orang yang punya uzur. Maka itu bermakna orang yang tidak punya uzur tidak diberikan izin untuk mengqada puasanya tersebut. Artinya apa? Sudah dia menanggung dosanya yang sangat besar. Tidak ada qada baginya. Dia menanggung dosa yang sangat besar. Kalau begitu gimana solusinya? Solusinya adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar taubat. Kemudian dia berusaha menutupi kekurangan-kekurangannya itu dengan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan amal kebaikannya kelak bisa melebihi amal-amal jeleknya. Itu solusinya. Adapun mengqada baginya, maka tidak dibolehkan, tidak sah baginya untuk mengqada. Dan itu juga termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Adapun orang-orang yang memiliki uzur, ada beberapa orang-orang yang memiliki uzur dan wajib qada. Yang pertama adalah orang yang berbuka puasa karena sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar." Siapa yang sakit atau dalam safar kemudian berbuka, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain, yaitu hari-hari setelah Ramadan. Adapun sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah sama dengan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, yaitu diganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyah sebanyak setengah sok atau memberikan makanan sebanyak satu porsi makanan setiap satu hari bulan Ramadan yang dia tinggalkan puasanya. Ya. Itu bagi orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya atau orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Kemudian yang kedua, orang yang diberi uzur untuk tidak berpuasa adalah orang yang berbuka puasa karena safar. Sebagaimana ayat, "Aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar." Siapa yang berbuka karena safar, maka hendaklah dia menggantinya di hari-hari yang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuka puasa karena takut tertimpa mudarat yang besar. Dia sudah tidak lagi, dia tidak kuat lagi berpuasa. Khawatir kalau dia teruskan puasa, dia akan tertimpa mudarat yang besar. Contohnya adalah orang-orang yang berpuasa di negeri yang siangnya sangat panjang. Bahkan ada yang siangnya mendekati 24 jam di negeri-negeri tertentu. Maka wajib bagi mereka berpuasa. Kalau kemudian mereka tidak mampu, kemudian takut kalau diteruskan puasanya akan membinasakannya, ya, maka boleh bagi mereka untuk berbuka. Sama dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan berat. sebenarnya itu bukan uzur. Hendaknya mereka tetap berpuasa. Nanti kemudian kalau ternyata mereka tidak sanggup meneruskan dan takut binasa, takut tertimpa mudarat yang besar, boleh bagi mereka untuk berbuka sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dalam ayat yang lain kata Allah tabaraka wa taala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya. Kemudian yang keempat, wanita yang haid atau nifas, maka ini adalah uzur yang membolehkan bahkan mewajibkan seorang wanita untuk tidak puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah apabila wanita itu haid dia tidak boleh salat dan berpuasa? Maka hadis yang mulia ini menunjukkan wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa dan wajib bagi mereka untuk mengqadha puasanya setelah bulan Ramadan. Karena ada uzur syar'i. Adapun tidak ada uzur, maka pendapat yang kuat insyaallah taala tidak ada qadha bagi mereka. Artinya siap-siap menanggung besarnya dosa. Namun Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hendaklah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang diberikan udzur untuk tidak berpuasa dan wajib mengqadha adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil atau wanita yang menyusui boleh berbuka, sama saja apakah karena mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya atau mengkhawatirkan kedua-duanya, baik dirinya maupun janinnya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat apakah wajib atas wanita hamil dan menyusui itu qadha atau berbuka atau membayar fidyah atau kedua-duanya. Pendapat yang kuat insyaallah taala dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Bas rahimahullah, cukup mengqadha, tidak ada fidyah. Dan itu juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah taala wada'a syatra salati aw nisfa shalah wa shauma 'anil musafiri wa 'anil murdi aw al hubla." Sesungguhnya Allah taala meringankan sebagian salat atau separuh salat dan puasa dari musafir dan dari wanita menyusui atau wanita hamil. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Inilah lima golongan yang dibolehkan berbuka karena adanya udzur syar'i. Adapun yang tidak ada udzur syar'i, maka dia mendapatkan dosa yang sangat besar dan hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan sebuah asar dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Oral Islam wa qawaiduddin salasun." Tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada tiga. Tali-tali Islam yang menguatkan Islam dan pondasi-pondasi agama itu ada tiga. Syahadatu an la ilaha illallah wassalatu wasawmu ramadhan. Yaitu syahadat la ilaha illallah, tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian salat, kemudian puasa ramadhan. Ini tiga hal yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah tali-tali yang menguatkan Islam dan pondasi-pondasi agama. Kemudian beliau menjelaskan, "Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun." Maka siapa yang meninggalkan salah satu dari tiga perkara tersebut, dia kafir. Walaupun pendapat yang benar bahwasannya meninggalkan puasa itu dilihat dari dua kondisi. Pertama, kalau seseorang meninggalkan puasa dikarenakan dia tidak mengakui kewajiban puasa atau membenci kewajiban puasa, maka orang ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Bahkan orang seperti ini, dia berpuasa pun tetap saja dia termasuk orang kafir. Kenapa? Karena kekafirannya adalah disebabkan dia menentang kewajiban puasa. Dia meyakini puasa itu tidak wajib. Atau dia membenci dalam hati terhadap syariat puasa. Maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Adapun orang yang tidak berpuasa, dikarenakan dia tidak mau susah-susah, misalkan karena tidak mau susah-susah menahan lapar, menahan haus, dia memperturutkan hawa nafsu, namun dia tidak membenci syariat puasa. Dia mengakui sebagai bagian dari ajaran Islam. Maka dia adalah pelaku dosa besar dan tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Adapun sholat, maka siapa yang meninggalkannya, sebagaimana juga sudah kita jelaskan, pendapat yang benar, bahkan telah dinukil ijma' para sahabat. Siapa yang meninggalkan sholat, sama saja. Apakah karena menentang atau karena malas-malasan, walaupun dia masih mengakui kewajiban sholat, maka dia kafir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Barang perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Dan terlebih lagi, kalau seseorang meninggalkan pengamalan terhadap syahadat la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya dari tiga perkara yang disebutkan oleh Ibn Abbas, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, sholat dan puasa, maka yang pertama dan kedua meninggalkannya adalah kekufuran dalam segala bentuknya. Adapun puasa Ramadan dirinci, kalau meninggalkannya karena menentang kewajibannya, maka dia kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang menentang kewajiban puasa, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau meninggalkannya hanya karena dia malas berpuasa, atau dia lebih memperturutkan hawa nafsu, namun dia masih mengakui kewajiban puasa, dia tidak ingkari, dan tidak juga dia benci, maka dia adalah pelaku dosa besar, namun tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Imam Az-Zahabi rahimahullah, di akhir bab ini mengatakan, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa meninggalkan ibadah puasa. Karena jemaah sekalian, tidak ada yang bisa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah, inilah yang bisa kita jelaskan dari peringatan dosa besar yang keenam, yaitu meninggalkan ibadah puasa. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan apabila kita terjerumus di dalam dosa, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bertaubat kepadanya dan menjaga kita tetap istiqamah sampai akhir hayat kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Al-Akh di studio. Tafadhol. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bersama pelajaran kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, di mana malam hari ini membahas tentang dosa meninggalkan puasa. Dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan di meja redaksi. Pertanyaan yang pertama datang dari Abu Abdurrahman di Depok. Ustaz, bagaimana ketentuan puasa Ayyamul Bid pada bulan Dzulhijjah di mana ada hari tasyrik? Tafadhal Ustaz. Baik. Ayyamul Bid puasa di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah ini adalah salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung. Namun apabila bertepatan dengan hari-hari tasyrik, maka tanggal 13-nya tidak boleh kita berpuasa, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hari-hari tasyrik, itu adalah ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillahi azza wa jalla. Hari-hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang menunjukkan tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Dan tanggal 13 Zulhijjah adalah akhir hari tasyrik. Maka boleh diganti kapanpun. Kapanpun selain di hari-hari tasyrik dan hari raya Idul Adha. Jadi tidak masalah seorang berpuasa tanggal 14, 15, kemudian 16, atau kapanpun di bulan Zulhijjah tersebut dia berpuasa. Dan puasa 3 hari setiap bulan itu boleh dikerjakan, juga tidak harus, tidak wajib di tanggal 13, 14, 15. Boleh saja, misalkan seseorang tidak sempat berpuasa di ayyamul bid, di hari-hari putih tersebut, maka kapan saja boleh dia kerjakan. Ya, hanya saja di hari-hari itu lebih afdol dibanding yang lainnya. Dan apabila bertepatan dengan ayyamut tasyrik, maka boleh dia ganti di hari yang lain. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban telah diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abu Muhammad di Depok. Ustaz, apakah ada kewajiban bagi seorang anak karena dulu pernah melihat orang tuanya tidak berpuasa Ramadan selama beberapa tahun? Tafadhol Ustaz. Baik. Pertama, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, bahwasanya kalau dia mengetahui orang tuanya meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, maka jangankan dia, orang tuanya saja tidak dianjurkan, tidak diperintahkan baginya untuk mengqadha puasanya. Apa baginya, siap-siap saja menanggung dosa yang besar. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, hendaklah dia bertobat. Itu kewajibannya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, jangankan anaknya, dianya saja tidak dibolehkan baginya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja tanpa udur. Menurut pendapat yang paling sahih insyaallah taala. Ya. Kalau begitu, bagaimana yang hendaklah dilakukan si anak? Maka dia masih bisa melakukan untuk orang tuanya kalau sudah wafat. Kalau sudah wafat, amal-amal ibadah yang lain yang bermanfaat bagi si mayit. Ya. Kalau masih hidup, tentunya dia harus nasihati untuk bertobat. Tapi kalau sudah wafat, masih ada pintu kebaikan yang lain. Yang paling utama adalah dia doakan dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keutamaannya kalau orang tua kita, walaupun mereka banyak dosa, tetapi dia masih muslim. Dia tidak mempersekutukan Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk memintakan ampun untuk mereka. Oleh karena itu, jemaah sekalian, harus kita pahami inilah dosa terbesar, dosa mempersekutukan Allah. Harus kita benar-benar berusaha mengingatkan orang tua kita untuk meninggalkan dosa kesyirikan. Karena kalau kita biarkan mereka melakukan syirik, dan mereka tidak mau bertobat kepada Allah, kalau mereka mati dalam keadaan musyrik, tidak diizinkan bagi kita untuk memohonkan ampun bagi mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin walaupun kerabat-kerabat terdekat mereka. Jadi ini yang masih bisa dilakukan selama dia masih muslim, dia tidak berpuasa, si anak masih bisa untuk mendoakannya, mengampuninya. Semoga Allah mengampuni kesalahan orang tua kita yang telah wafat atau saudara-saudara kita yang telah wafat. Ya. Kemudian bisa juga yang lainnya, amal yang lainnya yang berdasarkan dalil. Contohnya apa? Bersedekah. Bersedekah kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat. Atau menghajikan apabila mereka belum sempat pergi haji. Padahal mereka memiliki kemampuan, namun karena satu halangan tidak pergi berhaji, maka ini dibolehkan. Ya. Adapun yang dianjurkan untuk kita mengqadha puasanya apabila mereka meninggalkan dengan uzur. Apabila mereka meninggalkan karena ada uzur, yaitu salah satu dari lima uzur yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian setelah berlalu bulan Ramadan, masih ada waktu untuk mereka mengqadha Ramadan, namun mereka masih menunda, karena menunda qadha Ramadan adalah sesuatu yang dibolehkan sampai sebelum Ramadan berikutnya, lalu kemudian mereka wafat. Maka saat itulah dianjurkan bagi walinya, terutama anaknya, untuk berpuasa, mengqadha orang tuanya. Ya, inilah maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun sama'anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan dia masih memiliki hutang puasa, maka hendaklah walinya itu berpuasa untuknya. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi misalkan orang tua kita punya hutang puasa 7 hari. Karena apa? Karena sakit. Ada uzur. Kemudian setelah masuk bulan Syawal, mulai tanggal 2 Syawal, orang tua kita sudah sembuh. Sampai misalkan 3 hari. Tapi belum sempat untuk mengqadha puasa. Setelah 3 hari sembuh, ternyata setelah itu wafat. Maka kita hanya dianjurkan untuk mengqadha 3 hari itu saja. Karena hanya 3 hari itu yang diwajibkan atasnya. Adapun 4 harinya, karena dia sudah wafat, tidak dianjurkan untuk mengqadha. Ya. Kalau misalkan ternyata setelah masuk bulan Syawal tidak pernah sembuh sampai kemudian wafat, maka itu juga tidak ada anjuran untuk mengqadha. Kenapa? Karena orang tua kita termasuk yang diberi uzur untuk berbuka puasa. Karena masih sakit. Ya. Jadi kalau dia punya hutang dan dia sudah mampu mengqadha, belum sempat mengqadha, itulah yang dianjurkan untuk kita qadha. Man mata wa alaihi siyam sama'anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya hutang puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. Ya. Walaupun ini tidak terbatas juga bagi wali, boleh orang lain yang mau berbuat kebaikan, dan juga boleh para wali atau beberapa orang itu membagi-bagi puasanya. Misalkan ada hutang 6 dibagi kepada 6 orang dan mereka berpuasa bareng, itu juga tidak apa-apa. Iya. Jadi ini beberapa ketentuannya, wallahu alam. Nah, Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari hamba Allah di Depok. Ustaz, orang tua kami di kampung banyak meninggalkan hutang. Apakah sebagai anak wajib membayarkan hutangnya, sedang si anak kehidupannya ekonominya kurang mampu? Tafadhal, Ustaz. Pertama, yang diwajibkan adalah membayarkan hutang dari harta peninggalannya, harta warisannya. Apabila ada harta warisannya, wajib dibayarkan hutang dulu, dan sebelum itu digunakan untuk kafannya, kemudian bayar hutangnya, kemudian wasiatnya. Setelah itu baru boleh dibagi kepada ahli waris. Jadi ini pertama, dibayarkan dari harta warisannya kalau ada. Ya. Kalau tidak ada, maka sangat dianjurkan bagi wali untuk membayarkan hutang orang tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Maksud di sini adalah bisa jadi orang tua kita seharusnya mendapatkan nikmat tetapi tertahan disebabkan hutangnya. Bahkan seorang mujahid yang mati di medan perang di jalan jihad fisabilillah pun bisa tertahan gara-gara hutang. Ya. Jadi tentu sangat dianjurkan bagi si anak. Tidak diragukan lagi, itu termasuk sebesar-besarnya bakti sang anak terhadap orang tuanya, yaitu mengusahakan kebahagiaan orang tuanya di negeri akhirat yang kekal, kebahagiaan yang sejati. Ya. Jadi sangat dianjurkan kalau mampu melakukannya. Namun kalau tidak mampu tentunya tidak diwajibkan. Tetapi hendaklah berusaha semampunya untuk menutupi hutang tersebut. Maka ini sekaligus peringatan bagi kita, hutang itu perkaranya berat. Hendaklah kita berusaha cepat-cepat melunasi apabila kita sudah memiliki kemampuan. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan, matlul ghani zulmun. Menunda-nundanya orang yang mampu membayar hutang, itu adalah kezaliman. Apalagi yang tidak niat bayar sama sekali. Tentu kezalimannya sangat besar. Jadi urusannya panjang sampai di akhirat kelak. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya dari Abu Asadal di Depok. Ustaz, setelah jatuh dari kendaraan, orang tua ana susah diajak sholat. Terkadang ketika sholat pun lupa jumlah rakaatnya dan juga lupa urutannya. Sehingga kita ketika sholat harus ada orang yang mengingatkan rakaatnya, begitupun ketika berwudu. Apakah orang yang demikian masih wajib sholat dan puasa wajib, Ustaz? Kalau sudah pikun, tidak ingat lagi sholat, maka orang yang pikun artinya sudah tidak memiliki akal yang sehat, maka dia termasuk yang tidak diwajibkan untuk beribadah atau untuk sholat, puasa, haji dan semisalnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Rufi al-qalam an salasatin," diangkat pena dari tiga orang, di antaranya wa anil majnun hatta yaqil, dari orang yang terganggu akalnya atau orang yang gila tidak punya akal sampai dia berakal, ya. Tetapi kalau kenyataannya dia masih bisa mengingat, hanya perlu diingatkan, maka sudah sepatutnya keluarga untuk membantu. Artinya dia masih berakal, cuman kadang lupa. Ketika diingatkan dia ingat, maka termasuk kewajiban keluarga, terutama anak, untuk membantu orang tuanya mengamalkan ibadah. Dan ini adalah sebesar-besarnya bakti seorang anak kepada orang tuanya. Membantu orang tuanya untuk beribadah. Ya. Jadi kalau kenyataannya seperti itu, masih sehat akalnya, hanya kadang lupa. Kalau diingatkan kemudian ingat lagi, maka wajib bagi keluarga untuk membantu, terutama bagi anak. Termasuk bakti yang besar seorang anak membantu orang tuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kalau keadaannya seperti ini, mungkin bagus si anak menjadi imam setelah dia melakukan sholat wajib di masjid, pulang ke rumah menjadi imam bagi orang tuanya. Dan dia niat sebagai sunnah. Kalau orang tuanya tidak bisa ikut ke masjid. Kalau masih mungkin dibawa ke masjid, maka itu lebih afdol. Kalau masih mungkin dibawa ke masjid, sebagaimana sahabat yang mulia, Abdullah bin Ummi Maktum, radhiyallahu anhu, juga datang ke masjid dalam kondisi susah payah. Beliau adalah seorang sahabat yang buta. Rumahnya jauh dari masjid. Di antara rumahnya dengan masjid, ada berbagai macam penghalang. Di antaranya, binatang buas. Dan tidak ada yang menuntun beliau atau selalu menuntun beliau ke masjid. Jadi, sering-sering beliau datang sendiri ke masjid. Tetapi beliau masih berjuang untuk datang ke masjid dan Rasulullah SAW tidak memberi keringanan kepada beliau. Jadi, kalau masih mungkin datang ke masjid lebih afdal. Artinya kalau dia dengarkan imam, kalau dia melihat imam, mungkin itu akan sangat membantu mengingatkan rakaat yang harus dia lakukan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya. Ustaz, seorang wanita memiliki ibu di kampung yang tinggal sendirian tanpa sanak saudara. Jika wanita ini pulang kampung untuk merawat ibunya, dia tidak bisa mencari uang karena sudah diusir dari kampung itu. Karena dia memakai cadar. Jika ibunya dibawa ke Jakarta, ibunya kabur dari rumah karena tidak betah dan agak gila. Bagaimana baiknya sikap wanita tersebut dengan keadaan yang demikian? Silakan, Ustaz. Kalau ibunya sendiri di kampung, maka tidak boleh dia tinggalkan. Apabila dia masih mampu untuk merawat ibunya. Dan insyaAllah ta'ala, rizki Allah luas. Di kampung maupun di kota, dia bisa mencari rezeki. Tidak sepatutnya dia meninggalkan ibunya sendirian. Adapun urusan pengusiran, maka tidak ada yang berhak mengusirnya dari kampung tersebut. Dia nggak boleh menuruti mereka. Dan ini urusannya kepada pihak yang berwenang. Mereka, dia harus menasihati mereka, mengingatkan mereka. Kalau mereka masih berusaha mengusirnya, dia harus laporkan kepada pemerintah. Kepada pihak yang berwenang. Mereka akan dihukum. Ya, mereka akan ditindak oleh pemerintah kalau melakukan hal tersebut. Ini adalah kejahatan di dalam undang-undang negara kita, ya, bahkan dosa besar di dalam agama yang mulia ini. Seseorang ditindas karena dia mengamalkan agama, maka dia harus bersabar, bersabar tetap menemani ibunya, merawat ibunya, walaupun di kampung, berusaha mencari penghidupan di kampung, ya. Dan hendaklah dia senantiasa bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung hanya kepadanya, maka cukuplah Allah sebagai penolong baginya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi wajib baginya untuk tetap merawat ibunya, tetap tinggal di kampung, mencari penghidupan di kampung. Dan tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya. Dia bisa bertahan menasihati mereka, dan kalau mereka tetap melakukan hal seperti itu, laporkan kepada pihak pemerintah atau pihak yang berwajib, ya. Dan yang paling utama, dia tetap bertakwa kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak berdoa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, satu lagi pertanyaan yang terakhir. Ustaz, mohon nasihatnya, amalan apa yang bisa meringankan azab kubur orang tua yang sudah meninggal? Silakan, Ustaz. Semua amal soleh yang dijelaskan di dalam dalil bisa bermanfaat bagi mayit untuk dilakukan orang yang hidup, terutama sang anak, maka insyaallah ta'ala itu akan memberi manfaat, apakah meninggikan derajat ataupun mengurangi dan menghilangkan azab. Apa saja amal soleh itu? Pertama adalah mendoakan dan memohonkan ampun. Mendoakan dan memohonkan ampun. Yang kedua, mengqada puasa seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Yang ketiga, menghajikan apabila orang tua belum berhaji dan kita sudah pernah berhaji sebelumnya, maka dianjurkan kita menghajikan orang tua kita. Kemudian bersedekah, insyaallah ta'ala ini juga sangat bermanfaat. Bahkan disepakati para ulama bermanfaat sedekah, sebagaimana terdapat hadis yang sahih, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah bagi ibunya yang sudah wafat, apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, itu akan bermanfaat. Ya, ini beberapa amalan. Ini beberapa amalan yang terdapat dalil dalam syariat bermanfaat bagi si mayit dari amalan orang yang hidup. Ya, adapun yang tidak berdasarkan dalil yang tegas atau dalil yang khusus, contohnya membacakan Al-Quran untuk si mayit, maka ini lebih baik untuk tidak dilakukan. Ya, untuk tidak dilakukan, yang dilakukan hanyalah yang berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan amalan-amalan tersebut bermanfaat bagi si mayit. Ya, mendoakan, memohonkan ampun, mengqada puasa, menghajikan atau mengumrahkan, dan bersedekah. Ya, inilah beberapa amalan yang insyaallah ta'ala bermanfaat bagi si mayit. Namun yang paling utama adalah si anak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah, agar doanya, istighfarnya untuk orang tuanya, bahkan amal-amal solehnya seluruhnya, itu pahalanya mengalir bagi orang tuanya. Ya. Doa anak yang soleh, berarti kalau bukan anak yang soleh, maka itu akan kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu, sang anak hendaklah berusaha menjadi anak yang soleh. Dan setiap amal soleh yang kita kerjakan, tanpa kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, insyaAllah ta'ala juga akan mengalir kepada orang tua kita. Makanya, di samping kita dianjurkan melakukan amalan-amalan khusus tersebut, yaitu 5 amalan tadi, secara umum juga kita dianjurkan memperbanyak amal soleh, karena setiap anak melakukan amal soleh, orang tuanya juga akan mendapatkan bagian. Akan mendapatkan bagian pahalanya. Kenapa? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Manusia itu tidak mendapatkan kecuali hasil usahanya. Dan anak adalah hasil usaha orang tua. Ya. Apalagi kalau orang tuanya yang pernah mendidiknya, pernah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepadanya, atau mengusahakan dia belajar, menafkahinya untuk belajar, membantunya menuntut ilmu agama, kemudian dia amalkan, maka ini akan mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Jadi inilah yang harus dilakukan si anak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak bersama pelajaran kitab Al-Kabair bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurai Hayyudawlau Ta'ala tentang dosa meninggalkan puasa. Baiklah, semoga apa yang kita dengarkan bersama dari kajian ini menambah ilmu kita sehingga bisa kita amalkan di kehidupan kita guna bekal di akhirat kelak. Dan kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.